Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Iman yang senantiasa. Ramadan tiba, semua bahagia. Setiap pahala yang dijanjikan, bulan yang berkah, bulan yang ada, yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, bulan yang berkah, senantiasa mendapat suka. Dalam bersahur ada pahala yang dijanjikan kepada kita. Dalam berbuka menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, banyakkan amal hari-harinya, mencapai duka datang berlimpah. Badan marhaban ya Ramadan. Sukacita membayangkan senyumannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa.